doamu. Kau sungguh ternama dalam dunia cinta, karena engkau lah dewanya asmara. Amor, dewa amor, namamu abadi dalam setiap hati, hati yang pernah merasa jatuh cinta. Amor, dewa amor. Senjatakan panah dibidikan pada hati remaja. Barang siapa terkena panahnya, berarti ia sedang jatuh cinta. Dewa amor, dewa asmara, ia bertahta di singgasana cinta. Amor, dewa amor, kau sungguh ternama dalam dunia cinta, karena engkaulah dewanya asmara. Amor, dewa amor. Dewa amor bersenjatakan panah.